إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأس الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم حضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita pertama-tama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehingga pada siang ini kita masih dapat menjalankan kewajiban ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan agama beliau di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sekali yang dihormati Allah, selaku khatib saya berpesan khususnya pada pribadi saya dan umumnya pada jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dengan terus menambahi ilmu kita, wawasan kita terhadap Islam ini. Menambahi takarruf kita, ibadah kita, sehingga di dalam hidup ini semakin bertambah umur kita, semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi kami bacakan. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Sungguh nyata-nyata telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan manusia. Ini semakin lama semakin cocok dengan kondisi kita. Jadi ayat ini kalau dipotretkan pada keadaan kita itu semakin lama semakin sesuai dengan ayat ini. Tetapi sayangnya ini adalah ayat yang menggambarkan tentang kerusakan, bukan kesesuaian kondisi dengan ayat yang menggambarkan tentang kebaikan. Allah mengatakan bahwa kerusakan di daratan di lautan itu akibat tangan-tangan manusia. Yudhi kohum ba'dilladhi amilu, kata Allah, semua itu kami rasakan pada mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan umat manusia ini mau kembali kepada jalan Islam. Kalau kita lihat, jamaah sekalian, kerusakan ini sudah merambah seluruh dimensi kehidupan kita, mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, moral, itu sudah terjadi kerusakan. Di bidang hukum politik misalnya, korupsi yang merajalela di dalam proses perpolitikan kita. Sehingga kalau zaman Orde Baru mungkin dulu korupsi itu hanya di kalangan eksekutif, maka di Orde Reformasi sudah merambah ke kalangan legislatif. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dijuluki sebagai lembaga yang paling korup oleh banyak sumber. Dan saat ini akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita yang besar bahwa korupsi sudah merambah ke lembaga yudikatif. Tidak tanggung-tanggung lembaga itu adalah lembaga tertinggi yang menjaga konstitusi kita sebagai sebuah hukum tertinggi di negeri ini. Jemaah sekalian, kerusakan ini juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Salah satunya yang kita rasakan adalah sektor pelayanan publik. Kita mungkin sudah tidak kaget mendengar sebagaimana terjadi pada tahun-tahun lalu, tahun ini juga terjadi pembagian daging kurban memakan kurban. Dan ini terjadi di ibu kota negeri kita, negeri muslim terbesar di bumi ini, membagi daging kurban tidak bisa. Jadi harus ada seorang kakek yang terinjak-injak setelah antre dari jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Kemudian mereka menyerbu daging kurban yang tidak seberapa. Sementara di sisi lain banyak tempat-tempat penyembelihan kurban yang kurbannya melimpah ruah. Ini menunjukkan bahwa negara memang tidak mengurusi masalah ini. Oleh karena itu, rakyat sepertinya harus mensolusi sendiri problematika-problematika yang dia temukan. Problematika di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, mereka harus mensolusi sendiri. Padahal sama sekalian kenapa semua ini bisa terjadi, sementara kita punya pedoman hidup, yaitu Al-Quran tadi. Kita yakin sepenuhnya bahwa Al-Quran tadi adalah sebuah kitab suci dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan sudah dipraktekkan oleh beliau menjadi termin bagi kehidupan kita. Agama kita yakini sebagai agama yang sempurna. Satemen kesempurnaan agama ini diturunkan Allah di peristiwa Haji Wada Rasulullah Alhamdulillah Ibn Sayyidun Azim. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Yaitu aturan-aturan bisa kau gunakan di dalam hidup. Wa raditu lakum al-Islam adina. Yang sudah aku ridhoi Islam sebagai agama. Bukan hanya itu saja, zaman sekarang dirahmati Allah, Allah juga menyuruh kita masuk Islam secara sempurna. Bukan saja Allah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tapi Allah menyuruh kita masuk Islam secara sempurna sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Islam secara sempurna, kalau kita lihat bangunan Islamnya ada akidah dan ada syariah. Akidah ini sebenarnya ada dua cara pandang, yaitu akidah ruhiyah, akidah spiritual, yang menguatkan pokok kita, iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir. Nah, akidah ruhiyah ini melahirkan syariah yang sifatnya ruhiyah juga. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, dan seterusnya. Zikir, itu adalah syariah yang sifatnya ruhiyah. Tapi jelas sekali yang kalau kita lihat potret perjalanan Nabi dan para sahabat, ternyata akidah kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bukan hanya akidah ruhiyah, tetapi juga akidah sia-sia, akidah politik, akidah hukum, akidah yang mengatur bahwa seluruh kehidupan kita itu harus diatur menggunakan hukum Allah. Sehingga akidah yang kedua ini, akidah yang melandasi bahwa seluruh aturan kehidupan kita harus berlandaskan kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, inilah yang menjadikan Islam itu secara sempurna, karena akidah, aturan yang muncul dari situ bersifat problem solving. Aturan-aturan Allah di bidang hukum, ekonomi, pergaulan, itu merupakan problem solving. Tetapi zaman sekarang yang dimaksud Allah, penerapan sekulerisme oleh umat Islam di seluruh dunia saat ini, karena mereka mengikuti pandangan hidup Barat, itu telah memisahkan akidah ruhiyah dan akidah Islam. Sehingga tidak heran kalau banyak muslim yang sangat peduli tentang sholat, peduli dengan puasa, zakat, haji, sangat peduli. Bahkan antrian haji sampai puluhan tahun itu menunjukkan kepedulian mereka. Tetapi di saat yang sama mereka tidak peduli kalau hukum-hukum Allah di bidang politik, hukum ekonomi dan seterusnya ditelantarkan. Hukum itu dibagikan, dia gantikan dengan hukum-hukum buatan manusia. Padahal jemaah sekalian, hukum-hukum yang berasal dari Allah Rasulnya di bidang muamalah itu adalah solusi. Dan melaksanakan hukum itu adalah merupakan bagian dari akidah juga. Sehingga Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka demi Tuhanmu mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad hakim di dalam masalah keputusan-keputusan kehidupan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita menengok apa sebenarnya seluruh persoalan yang menimpa diri kita, apa sebab kerusakan-kerusakan yang menimpa kita ini, itu jawabannya adalah karena kita menerapkan kehidupan yang terpisah antara kehidupan rohani dengan kehidupan umum. Kehidupan rohani kita menggunakan Islam, tetapi kehidupan umum kita menggunakan demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Oleh karena itu Allah mengecam ini dengan satu firman, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'dil. Apakah kalian beriman wahai kaum muslimin terhadap sebagian kitab? Wa takfuru nabi ba'dil, kemudian ingkar kufur terhadap sebagian yang lain. Fama jaya umayyah hadzihi minkum illa khizyun fil khayati dunya. Maka balasan bagi kalian adalah kehinaan kalian di dalam kehidupan dunia ini. Kesengsaraan kalian di dalam kehidupan dunia ini. Dan kalau kehinaan, kesengsaraan itu hanya di dunia ini, mungkin tidak masalah. Allah mengatakan, wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyratil azab. Dan di hari akhirat nanti kalian akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Ini ancaman Allah ketika kita tidak mau mengambil Islam secara umum. Karena itu, pada kesempatan ini, jangan sekali yang dimati Allah, layak kita mencontoh Nabiullah Ibrahim AS, mencontoh Nabiullah Ismail AS, yang mereka rela mengorbankan orang yang paling dicintai, mengorbankan nyawanya demi untuk menjalankan perintah Allah, meskipun perintah Allah itu mungkin tidak masuk akal bagi akal mereka. Demikian juga prinsip ini sudah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mendakwahkan Islam, ingin menyerukan masyarakat supaya menggunakan Islam sebagai aturan kehidupan dia. Rasulullah kemudian dihambat, disiksa bahkan, bahkan dibunuh. Tapi juga Rasulullah ditawari dengan kekuasaan, Rasulullah ditawari dengan wanita, dengan harta. Rasulullah menghadapi ini semua dengan hidup dan mati. Semuanya beliau tolak. Dan ada kata-kata yang sangat terkenal dari beliau. Wallahi law wada'a samsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhira Allahu aw ahlika ma qaratu. Demi Allah, sesungguhnya kalau mereka orang-orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kanan, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dari usaha perjuangan untuk menerapkan Islam ini, maka sesungguhnya aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan urusan ini atau aku binasa karenanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang rahimakumullah, jamaah haji masih berkumpul di Mekah, sebagian mungkin sudah pulang. Kalau seandainya 3 juta jamaah haji ini bersatunya, bukan hanya persatuan spiritual tetapi juga persatuan politik, sehingga ketika mereka pulang bukan kemudian bercerai-berai kembali, tetapi tetap bersatu, maka niscaya seluruh persoalan umat Islam ini akan terselesaikan. Dan bukan hanya itu saja, ketika persatuan ini menjadi persatuan politik, umat Islam menjadi satu kesatuan, satu umat, satu kepemimpinan, maka pasti umat Islam ini akan menjadi umat yang bukan hanya bisa melindungi dirinya dan bukan hanya bisa memecahkan seluruh persoalannya, tapi bukan umat ini akan memimpin dunia ini bahwa kehidupan yang lebih baik setelah saat ini kehidupan dunia dipimpin oleh sekulerisme, kapitalisme yang sudah menjerumuskan umat manusia ke dalam kebinasaan. Barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi taqullah. Ittaqullah, ittaqullah khashwatu qadri wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di awal khutbah tadi, sesungguhnya teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu adalah teladan yang bahkan kita peringati. Kita membacakan takbir, tasmid, takbir untuk memperingati tokoh-tokoh tauhid yang mereka merelakan hartanya, merelakan kecintaannya, merelakan hidupnya, nyawanya untuk melakukan Islam. Ya, karena itu saya menyuruh pada pribadi saya dan jemaah sekalian, marilah kita gunakan waktu-waktu kita untuk lebih menjalani Islam ini, karena semuanya penerapan Islam secara sempurna ini saat ini menghadapi banyak sekali kendala, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri dengan berbagai macam dalil yang sebenarnya kalau kita dalami dalil itu sangat-sangat tidak relevan dengan akidah keimanan yang biasa kita. Marilah kita coba simak satu ayat Allah yang cukup menjadi kesimpulan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini mau beriman dan bertakwa pada Allah, maka pastilah akan dibukakan rezeki yang melimpah ruah, berkah yang melimpah ruah dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Yang sesungguhnya kita ini, seluruh penderitaan yang dialami umat Islam ini adalah karena kita mendustakan ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat Allah di dalam pengaturan kehidupan kita. Kita sudah mengimani ayat Allah di dalam masalah ubudiyah kita, tetapi ketika masalah muamalah kita, kita tidak menggunakan ayat-ayat Allah. Dan ini sama dengan mengkufuri ayat-ayat Allah, sehingga Allah memberikan peringatannya, mudah-mudahan kita mau kembali kepada Islam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita komisi ini di Indonesia dan seluruhnya para ulama, untuk mereka menyadari dan kembali kepada Islam secara utuh, sehingga mereka akan membuang sistem-sistem yang sekarang ini mengaku kehidupan mereka yang sudah-sudah sudah menyengsarakan mereka. Marilah kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillah, Al-Mustaiqan Al-Rajim, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ دَعْوَةِ يَا قَوِيَّ الْحَاجَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ انصُرْ مَن نَّصَرَ وَاحْفَظْ مَن حَفَظَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا عَلِمْنَا الْحَقَّ وَحَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورزقكم الله إن شاء الله.